alaihi salatu wassalam, sab'an min al-masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'an al-Azim, dan Al-Qur'an yang agung. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya nama dari Al-Fatihah adalah sab' al-masani, 7 ayat yang terulang. Kemudian dijelaskan oleh beliau masih dahulah wara'ah al-murad bi sab'il masani, dan maksud dari as-sab'ul masani, 7 ayat yang terulang, yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah surat Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha sab'u ayatin wa wusifat as-sab'u bi'annaha masani, li'annaha tukarraru qira'atuha fi kulli raka'ah. Yang dimaksudkan dengan sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah atau terkandung di dalamnya 7 ayat. As-sab' 7. Lalu sifat as-sab' bi annaha masani, dan disifatkan 7 ini dengan yang terulang, bi annaha tukarrar, karena ia terulang, qira'atuha fi kulli raka'ah, karena ia terulang penyebutannya di dalam setiap rakaat salat. Maka disebutkan atau dinamakan surat Al-Fatihah sebagai as-sab'ul masani karena dia terdiri dari 7 ayat, dan penyebutan surat Al-Fatihah terulang pada setiap rakaat salat dari kaum muslimin. Maka dinamakan sebagai as-sab'ul masani. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal tersebut, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dia adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang terulang, dan Al-Qur'an yang agung yang telah diberikan kepada aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dimaksudkan adalah hubungan dengan ayat tadi. Sungguh telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, sungguh telah aku berikan kepada engkau wahai Muhammad as-sab' al-masani, 7 ayat yang terulang. Maka ditakdir oleh Rasul dalam sabdanya, dia adalah ayat yang diberikan kepadaku, yang mana terdiri dari 7 ayat yang terulang, dan di samping ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang agung, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan penamaan as-sab'ul masani telah ma'ruf di kalangan para ulama bahwasanya itu merupakan tafsiran atau yang dimaukan dari ayat yang telah kita sebutkan, walaqad atainaka sab'an minal masani. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan bukan dengan surat Al-Fatihah. Walhasil ini adalah mahallul khilaf, dan yang rajih inda masyayikhina bahwasanya yang dimaukan dengan sab'an minal masani adalah surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan disebutkan sebagian para ulama bahwasanya sebab kenapa Al-Quran dinamakan sebagai sab'an minal masani, 7 ayat yang terulang atau 7 yang terulang, sebab pertama tadi, karena dia terdiri dari 7 ayat dan terulang bacaannya pada sholatnya kaum muslimin. Dan sebahagian menyebutkan karena ahlus samawat, yaitu para malaikat, karena para malaikat sholat dengan surat Al-Fatihah. Jadi para malaikat melaksanakan sholat, dan di dalam sholat mereka membaca surat Al-Fatihah, dan penduduk bumi juga membaca surat Al-Fatihah. Jadi penduduk langit membaca surat Al-Fatihah, penduduk bumi membaca surat Al-Fatihah, maka dengan sebab ini dinamakan Asbabul Matani, yang terulang di langit maupun di bumi. Kemudian dilanjutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah, wa tusamma as-salah, dan surat Al-Fatihah dinamakan sebagai as-salah. Kama jaa fil hadits al-qudsi, dan hal ini sebagaimana lanjutan dari hadis tersebut, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Wanisfuha li wanisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku telah membagi as-shalah, aku telah membagi al-Fatihah antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Fanisfuha li, maka sebagian pertama untukku, kata Allah Azza wa Jalla, dan sebagian kedua untuk hamba-Ku, bagian pertama untukku dan bagian kedua untuk hamba-Ku. Wali abdi masal, dan untuk hamba-Ku sesuai apa yang ia minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Hajar menyebutkan di dalam penjelasan beliau terhadap hal ini, beliau menyatakan, wasumiyat as-salah lianna as-salata la takhlu anha wa la tafih illa biha, kama tusamma as-salata Qur'ana, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.